Konsultasi Syariah. Keutamaan menjawab adzan yang mungkin tidak Anda sadari. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Menjawab adzan ternyata bukan amal yang nilainya ringan. Sekalipun hanya mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin, namun Islam menghargainya sebagai amal besar. Ada banyak sekali keutamaan amalan sederhana ini, berikut di antaranya. 1. Menjadi saksi kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah suara adzan yang keras dari yang mengumandangkan adzan didengar oleh jin, manusia, segala sesuatu yang mendengarnya, melainkan itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang mengumandangkan adzan dan sekaligus mereka yang mendengar adzan dijadikan Allah sebagai saksi kebaikannya. 2. Menjawab adzan karena dorongan keyakinan hati akan mengantarkan menuju surga. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ketika muadzin mengumandangkan Allahu akbar, Allahu akbar, lalu kalian menjawab Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian muadzin itu mengumandangkan Asyhadu an la ilaha illallah, lalu kalian menjawab Asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya hingga akhir adzan. Siapa yang mengucapkan itu dari dalam hatinya, maka akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya. 3. Dengan menjawab adzan, Allah akan mengampuni dosa kita. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ketika mendengar adzan, dia mengucapkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, yang artinya, saya juga bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agamaku. Siapa yang mengucapkan itu, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. 4. Siapa yang menjawab adzan lalu membaca solawat sekali, maka Allah akan memberinya solawat baginya 10 kali. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, apabila kalian mendengar muadzin, jawablah adzannya, kemudian bacalah solawat untukku. Karena orang yang membaca solawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan solawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Menurut Abu Aliyah, salah seorang ulama tabi'in, bahwa makna dari salawat Allah kepada makhluknya adalah pujian Allah untuk makhluk tersebut di hadapan para malaikatnya. Hadis riwayat Bukhari. 5. Menjawab adzan lalu memohon wasilah untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berhak mendapat syafaat beliau. Lanjutan hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, setelah menjawab adzan, kemudian mintalah wasilah kepada Allah untukku. Wasilah adalah satu kedudukan di surga yang tidak akan ditempati kecuali oleh salah seorang dari para hamba Allah. Dan saya berharap, sayalah yang mendudukinya. Siapa yang memohon kepada Allah wasilah untukku, maka halal baginya syafaatku. Hadis riwayat Muslim. Permohonan wasilah ini, kita baca dalam doa seusai menjawab adzan. Allahumma rabbahadihi da'wati tammah, as-salatil qa'imah, ati muhammadanil wasilata wal fadilah. Yang artinya, ya Allah, saya memohon kepadamu dengan perantara hak doa yang sempurna ini. Setelah sholat yang ditegakkan ini, berilah wasilah, derajat di surga, dan keutamaan kepada Nabi Muhammad. 6. Menjawab adzan, lalu memohon agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat maqam mahmud, kita berhak mendapat syafaat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa mendengarkan adzan lalu dia membaca doa, Allahumma rabba hadihi da'wati tammah, as-salatil qa'imah, ati muhammadanil wasilata wal fadilah, wa ba'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah. Yang artinya, ya Allah, saya memohon kepadamu dengan perantara hak doa yang sempurna ini, serta sholat yang ditegakkan ini, berilah wasilah derajat di surga, dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan tunjuklah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang membaca doa setelah adzan maka halal baginya syafaat pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari, Ahmad, dan yang lainnya. Yang dimaksud maqam mahmud adalah syafaat uzma atau terbesar ketika di padang mahsyar. Sehingga ada tiga hal yang kita lakukan ketika azan. Pertama, menjawab azan dengan mengikuti seperti ucapan muadzin. Kedua, membaca salawat setelah menjawab azan. Ketiga, membaca doa setelah azan. 7. Surga bagi orang yang menjawab azan dengan penuh keyakinan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Bilal mengumandangkan azan. Ketika beliau sudah selesai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, siapa yang mengucapkan seperti yang dilantunkan orang ini, yaitu Bilal, dengan yakin, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. 8. Doa orang yang menjawab adzan mustajab. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, "Ya Rasulullah, para muadzin mengalahkan kami dalam menggapai keutamaan." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Jika kamu telah selesai, berdoalah, maka kamu akan diberi." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Sungguh, janji pahala yang luar biasa sangat disayangkan jika kita menyia-nyiakannya. Bersabarlah sesaat ketika ada azan dikumandangkan dan jawab azan itu penuh keyakinan. Lanjutkan dengan berdoa kepada Allah. Semoga Allah menggolongkan kita sebagai ahli surga. Amin. Demikian, Allahu A'lam.